Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله والحمد لله بنعمة الله جل وعلا kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Salihin pada bab al-hattu 'ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhir al-umur. Anjuran untuk berbekal dengan kebaikan-kebaikan di akhir-akhir umur. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir pada ayat 37. Kemudian selanjutnya beliau berkata rahimahullahu taala, wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis dalam bab ini. Fal awal, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama, ma'nahu lam yatruk lahu 'udran id amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqalu a'dzar ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil 'udr. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala a'dzara ila mri'in, telah memberi udzur kepada seseorang yang akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, yang Allah akhirkan ajalnya sampai umurnya mencapai 60 tahun. Diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya rahimahullah dengan nomor 6419. Berkata al-ulama, makna hadis ini, lam yatruk lahu udran, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan kepada seseorang berupa udzur. Tidak lagi diberikan oleh Allah Azza wa Jal udzur pada seseorang karena idham halahu hadhil muddah, di mana Allah telah memberi tangguh waktu yang panjang, yaitu 60 tahun. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh dengan waktu yang panjang 60 tahun, setelah itu tidak ada lagi udzur bagi seorang hamba dalam amalan-amalan buruknya, amalan-amalan kejelekannya. Naam, karena begitu panjang Allah Subhanahu wa taala menangguhkan umurnya, sehingga begitu banyak pula nasihat-nasihat yang telah sampai padanya. Naam, ini makna hadis kata para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini. Naam, yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayata fil 'udzr. Bahasa a'dzara ar-rajul, apabila seseorang telah memberi udzur, yakni maksudnya telah mencapai puncak dalam udzur. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'dzarallahu, berarti Allah telah memberi udzur, yakni puncak udzur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hambanya adalah ketika umurnya mencapai 60 tahun. Berkata al-Allama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam menjelaskan mensyarah hadis tersebut, qala al-muallif rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu taala ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Wal ma'na anna Allah azza wa jalla idza 'ammara al-insana hatta balagha 60 sanah faqad qama 'alaihi al-hujjah wa nafa 'anhu al-'udhr li anna 60 sana yubqi Allahu al-insana ilaiha ya'rif min ayatillah ma ya'rif wala siyama idha kana nashi'an fi baladin islami la syakka anna hadha yu'addi ila qat'i hujjatihi idha laqallaha azza wa jalla li'annahu la'udra lahu. Maknanya kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Allah Azza wa Jal apabila telah memanjangkan umur manusia hingga mencapai 60 tahun, maka sungguh telah tegak padanya hujjah dan ditiadakan darinya udzur. Naam, karena umur 60 tahun di mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan pada seorang manusia, berarti dengan itu dia akan mengetahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah, dia mengetahui perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apabila hamba tersebut, manusia tersebut hidup, tumbuh, berkembang di negeri Islam, maka tidak ada udzur baginya untuk menyatakan belum sampai hujjah atasku. La, karena dia berada di negeri Islam yang kaum muslimun menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji bagi yang mampu. Nah, dia persaksikan amalan-amalan kaum muslimun tersebut. Secara spontanitas itu adalah hujjah atas dia. Itu adalah nasihat atas dia. Maka tatkala dia mencapai umur 60 tahun, tidak ada lagi uzur hujjah baginya. Naam, di hadapan Allah untuk mengatakan, ya Allah, belum sampai hujjah padaku. Kembalikanlah aku di dunia. Aku akan beramal dengan kebaikan-kebaikan. Naam, maka tidak akan mungkin hal yang demikian itu. Sebagaimana pada ayat yang telah kita bacakan. Naam, fadzuku wa ma lidzalimin min nasir. Rasakan siksaan Allah, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka jangan bermimpi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hambanya di dalam nerakanya, itu adalah karena keadilan Allah dan kezaliman hamba tersebut. Naam, dan menunjukkan tidak ada uzur baginya. Karena Allah tidak akan mungkin memasukkan hambanya ke dalam neraka dengan zalim. Naam, dengan cara yang zalim, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Naam. An la syakka anna hadha yu'addi ila qat'i hujjatihi. Tidak meragukan bahwa semua itu memutuskan hujjah atas dia. Tidak ada lagi hujjah atasnya apabila dia berjumpa kepada Allah, karena la udhra lahu, tidak ada lagi udhur atasnya. Falau annahu matalan kusira fi umrihi ila khams asyrata sana au ila ishrina sana lakana qad yakunu lahu udhrun fi annahu lam yatamahal wa lam yatadabbaril ayat walakinnahu idza baqahu ila 60 sana fa innahu la udhra lahu qad qamat alaihi al hujjah ma anna al hujjah taqumu ala al insan min hina an yablugha fa innahu yadkhulu fit taklif wa la yu'dhar bil jahl. Seandainya misalnya dibatasi umurnya sampai 15 tahun misalnya, atau 20 tahun, kemudian dia meninggal dunia, maka mungkin ini bisa kita katakan, ya, terkadang bisa kita katakan bahwa dia punya udzur. Mengapa? Lam yatamahhal walam yatadabbaril ayat, belum sempat dia mengamati, mempelajari ayat-ayat Allah, belum sempat dia mendengarkan. Lebih-lebih ketika dia tinggal di tempat yang jauh dari Islam. Nah, dengan umur yang sekian masih memungkinkan untuk belum sampai atasnya hujjah, sehingga masih diberi udzur. Naam, akan tetapi kalau dia telah diberi umur sampai 60 tahun, maka tidak ada lagi udzur atasnya. Naam, sungguh hujjah telah tegak atasnya. Ma'annal hujjata taqumu 'alal insan. Bersama dengan itu hujjah telah tegak pada manusia min hina yablugh. Semenjak dia baligh, berumur baligh, dewasa. Naam. Lelaki 17 tahun, 15 tahun. Ya, demikian pula wanita 15 atau 17 tahun. Nah, maka ini adalah umur yang baligh, yang sudah berlaku padanya taklifiyah, ikatan syariat. Nah, maka semenjak itu hujjah tegak atasnya. Nah, kapan batasan uzurnya? Tatkala telah sampai umurnya 60 tahun, maka sudah tidak ada lagi uzur. Nah, fala fa innahu yadkhulu fit taklif wa la yu'dzar bil jahl. Kalau seseorang telah masuk dalam umur taklif, ikatan syariah, maka tidak ada uzur dengan kejahilan, yakni tidak boleh jahil. Dia harus berusaha untuk membekali dirinya dengan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana dia bisa salat kalau dia tidak memiliki ilmu, mempelajari ilmu tentang salat? Bagaimana dia bisa berpuasa kalau dia tidak mempelajari tentang ilmu puasa? Bagaimana dia berzakat kalau dia tidak mempelajari ilmu tentang berzakat? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak diberi uzur untuk seseorang itu jahil tatkala dia telah mencapai umur baligh, umur dewasa. Fa innal wajib 'alal mar'i an yata'allama min syari'atillah ma yahtaju ilaih. Karena wajib atas setiap hamba untuk mempelajari syariat Allah apa yang dia butuhkan. Naam, tatkala dia butuh untuk berwudu, berwudu adalah ibadah. La budda an ya'rif kaifa yatawadda. Harus bagaimana dia mengetahui cara berwudu? Maka dia harus mempelajari ilmu tentang wudu. Naam. Ya, kalau saja kita mau berdagang, tentunya orang yang berakal tidak akan mungkin dengan istijjal tanpa ilmu lalu dia melakukan perdagangan. Sama sekali tidak ada ilmunya. Atau misalnya keterampilan, ya, tukang bengkel misalnya, tidak ada ilmu tentang bengkel lalu dia langsung membuka bengkel, ini kan konyol-konyolan namanya. Nah, ini ilmu dunia. Maka wajib untuknya untuk mempelajari tentang ilmu perbengkelan atau mempelajari tentang ilmu perdagangan. Nah, mana yang halal, mana yang haram, ya, itu dalam perkara ilmu dunia. Sepakat orang-orang yang akil, orang-orang yang berakal dan baligh, ya, yang mencapai dewasa, umur dewasa, bahwa hal itu wajib atasnya. Ini dalam perkara ilmu dunia. Fa kaifa bi umur ad-diniyah? Bagaimana dengan perkara-perkara diniyah, agama Allah Azza wa Jalla? Perkara Islam tentang wudu, salat, zakat, puasa. Mestinya seseorang lebih utama untuk dia mengkhususkan waktunya mempelajari ilmu tersebut daripada dia mempelajari, mendahulukan ilmu dunia yang hendak dia wujudkan tersebut. Kenapa? Karena ilmu dinia lebih darurat atas dia daripada ilmu dinia agama lebih darurat atasnya, lebih dibutuhkan atasnya daripada ilmu dunia. Nah, inilah kekeliruan kebanyakan kaum muslimin karena ghaflah. Naam, kelalaian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebanyakan mereka lebih mementingkan ilmu dunia terlebih dahulu, bahkan naudzubillah min dzalik ada saja yang belum sempat-sempat untuk menuntut ilmu syariat. Nah, belum sempat, belum diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Terus dengan ilmu dunia sampai kapan? Sampai antum meninggal dunia, sampai kita meninggal dunia, lalu kemudian kita menyesal dan kekal waliyadu billah di hari akhirat, imma surga atau imma neraka. Naam, atau kita akan tinggal di neraka dengan waktu yang lama, nas'alullah assalam wal afiyah, yang tentunya tidak akan ada lagi penyesalan. Penyesalan itu ada di dunia. Naam, saat ini tempat kita bermukim, maka di sinilah tempat menyesal. Adapun di yaumul qiyamah tidak ada lagi penyesalan. Naam, ikhwani fiddin azakumullah. Demikian yang semestinya sepantasnya untuk dilakukan, diwujudkan, ditempuh oleh kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi para ahlud dunia, orang-orang yang mementingkan ke aktivitas-aktivitas dunianya dan lalai terhadap kehidupan akhiratnya, lalai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seluruh aktivitas kalian, seluruh aktivitas kita duniawiyah, kita niatkan untuk agama Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Sehingga kalau niatnya sudah bercokol di dalam setiap hati kita, hal tersebut, maka ketika ada tabrakan antara kemaslahat agama Allah dengan maslahat dunia, maka kita akan mendahulukan maslahat agama Allah. Naam, kalau terjadi tabrakan, tidak bisa kita kompromikan. Mengapa? Karena memang niatnya sudah benar. Niatnya adalah aktivitas dunia yang dia lakukan untuk beribadah kepada Allah, untuk menopang agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seharusnya disadari oleh kaum muslimin wal muslimat, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin salafiyat. Nah, طيب demikian ikhwani fiddin azzakumullah wa akhwati fillah. Idza arada an yusalli la budda an ya'rif kaifa yusalli. Seorang hamba apabila dia hendak salat, dia harus mempelajari bagaimana tata cara salat. Idza sara indahu malun la budda an ya'rif ma miqdarun nisab. Kalau dia punya harta, harus dia mengetahui berapa kadar nisab zakat yang harus dia keluarkan dari hartanya. Naam, wa ma asbah dzalik, dan selainnya. Idza arada an yasum la budda an ya'rif kaifa yasum. Kalau seseorang mau berpuasa, dia harus tahu bagaimana cara berpuasa, apa yang menjadi pembatal-pembatal puasa, apa yang menjadi rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan seterusnya. Wa idza arada an yahujj, kalau seseorang ingin berhaji atau berumrah, juga wajib atasnya an ya'rifa kaifa yahujj, bagaimana dia berhaji, bagaimana dia berumrah. Wa ma hiya mahdhurat al-ihram, apa larangan-larangan ihram yang tidak boleh dilanggar, dan seterusnya. Idza kana minal ba'ah alladziina yabi'uuna wa yashtaruuna bidh-dhahab misalan, kalau dia penjual yang membeli atau menjual dan membeli emas misalnya, la budda an ya'rifa ar-riba, dia harus tahu ilmu tentang ribawiyah. Mengapa? Karena berbahaya ya, para penjual emas, penjual perak atau kurma atau yang semisalnya, ini adalah barang-barang ribawiyah. Naam, sebagaimana yang sering kita jelaskan, fala ba's untuk kita tambahkan di sini, ingatkan sebagai bentuk faedah, bahwa barang-barang ribawiyah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ada 6: emas, perak, kemudian garam, kurma, gandum, naam, dan naam, ada yang menyebutkan dengan zabib akid, ya, gandum itu ada 2 jenisnya. Naam, sehingga semuanya ada 6. Naam, dari barang-barang yang 6 ini, kalau dia sejenis, maka syarat jual beli di dalamnya ada 2. Kalau sejenis, emas dengan emas sejenis, syaratnya harus kontan, harus di tempat, tidak boleh diakhirkan waktunya. Ya, ini 2 syarat. Barang siapa yang tukar jual beli emas dengan emas, beda harganya, maka riba. Emas berupa gelang dengan emas balok ditukar 1 kilo dengan 2 kilo misalnya. Ya. Emas balok 2 kilo, emas yang berbentuk gelang 1 kilo. Maka 1 kilonya itu riba. Nah, ini perbedaan harga karena sejenis. Yang kedua, harus kontan. Barang siapa yang menjual emas dengan emas, lalu emas balok saya ambil duluan, besok baru saya berikan emas berbentuk gelang, maka itu juga riba. Ya, ini 2 syarat. Tapi kalau dari 6 barang ribawiyah ini berbeda jenisnya, maka disyaratkan hanya 1 saja. Apa syaratnya? Yaitu ya dan biyadin, kontan, di tempat. Perbedaan harga boleh. Emas dengan perak, jelas harganya beda. Tidak mungkin emas dengan perak harganya sama. Maka saya membeli perak dengan emas. Emas saya 5 gram, saya beli perak, peraknya menjadi 10 gram. Boleh. Dengan syarat kontan di tempat. Tidak boleh besok baru saya ambil peraknya. Maka penundaan seperti ini riba. Penundaan seperti ini ribawiyah. Kesimpulannya dari 6 barang ribawiyah ini, kalau sejenis syaratnya 2. Kalau berbeda jenis syaratnya hanya 1. Nah, maka ini harus diperhatikan. Sebagian ulama berpendapat, ya seperti Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, tentunya dengan merujuk kepada ulama-ulama mutaqaddimin terdahulu, ada yang mengkias bahwa barang 6 barang ribawiyah ini yaitu untuk ditunjukkan ilatnya saja. Ya, alasannya, sejenisnya. Nah, seperti misalnya makanan, kalau yang di kilo maka semua makanan yang buah-buahan atau makanan yang di kilo masuk dalam barang ribawiyah. Nah, ini kalau berpendapat dengan pendapat ini lebih luas lagi dan lebih berbahaya. Ya, banyak sekali orang-orang yang masuk dalam perkara riba. Nah, tapi kebanyakan ulama membatasi dengan sesuai zahir hadis, yaitu terbatas pada 6 barang saja. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Nah, baik, maka seseorang yang hendak jual beli emas atau perak atau kurma atau gandum atau garam, maka ini barang-barang ribawiyah yang sangat berbahaya. Nah, maka dia harus mengetahui ilmu tentang riba dalam perkara perdagangannya tersebut. Naam, wa hakadha idza kana mimma yablughu ta'am yabi'u ta'am la budda an ya'rif kayfa yabi'u ta'am wa la budda an ya'rif ma huwa al-ghish alladhi yumkinu an yakun wa hakadha. Demikianlah seterusnya, orang-orang yang mau menjual makanan juga harus mengetahui bagaimana dia menjual makanan tersebut. Dia harus mengetahui mana yang termasuk tipu daya, ghish, dan mana yang tidak. Naam, wa hakadha. Wal muhim annal insan idza balagha 60 sana faqad qamat alaihi al-hujjah at-tammah wa laysa lahu udhur wa kullu insanin bihasbihi kullu insanin yajibu alaihi an yata'allama min asy-syari'ati ma yahtaju ilaihi fi as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajj wal-buyu' wal-awqaf wa ghairiha hasba ma yahtaju ilaihi. Naam, yang penting di sini bahwa manusia apabila diberi umur oleh Allah azza wa jalla 60 tahun, berarti sungguh telah tegak padanya hujjah yang sempurna dan tidak ada lagi baginya uzur. Setiap manusia sesuai dengan kondisinya. Setiap manusia wajib atasnya untuk mempelajari syariat yang dia butuhkan pada waktu itu. Kalau dia butuh untuk sholat, maka dia harus mempelajari ilmu tentang sholat. Kalau dia butuh untuk berzakat, dia wajib mempelajari tentang zakat, puasa, haji, jual beli. Demikian pula dalam perkara wakaf. Naam, sesuai apa yang dibutuhkan oleh masing-masingnya, pada saat itu pula wajib untuk dia berilmu dengannya. Naam, sekarang saya berulang-ulang sering mengingatkan, ya, bagi para pegawai. Naam, dan ini bukan sekali dua kali saya menyampaikan. Miraran. Naam, berulang-ulang saya sampaikan. Tentunya kita katakan juga bagi para pegawai, wajib atasnya untuk mempelajari mana yang termasuk sogo menyogo, mana yang bukan, mana yang termasuk riswah, naam, atau gulul, pengkhianatan dalam sebuah harta, suatu harta, mana yang tidak. Naam, ya, dalam hal ini selalu saya ingatkan para pegawai yang mengambil amplop. Sekali lagi, para pegawai yang mengambil amplop dalam pekerjaannya, fahuwa gulul, maka itu adalah gulul, pengkhianatan terhadap suatu harta yang haram untuk dia mengambilnya, untuk memakannya, dan ini termasuk dosa besar. Fantabihu. Naam. Nah, ini kewajiban kita semua untuk mengingatkan, karena banyak pegawai dari kalangan kita. Maka wajib seorang dai untuk selalu mengingatkannya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Humaid radhiyallahu taala an, beliau menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah menugaskan seseorang yang bernama Ibnu Lutbiyah pada kabilah Ummu Sulaim, Bani Sulaim. Nah, untuk menjaga zakat kaum muslimin. Ya. Ibnu Lutbiyah ini ditugasi oleh Rasulullah sebagai pegawai yang digaji. Lalu dia duduk dan melayani kaum muslimin yang hendak menyerahkan zakatnya. Setelah selesai, beliau datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan zakat tersebut, dan beliau menyatakan, ini zakatnya kalian kaum muslimin, ini adalah hadiah untuk saya yang diberikan oleh kaum muslimin yang berzakat tadi. Mungkin dikasihan ya, menaruh rasa iba, akhirnya diberi amplop atau pemberian hadiah yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Ibnu Lutbiyah radhiyallahu taala an, beliau menyatakan, tidakkah engkau duduk di rumah ayahmu atau ibumu jika engkau orang yang jujur, in kunta sadiqan, jika engkau orang yang jujur duduk di rumah ayahmu atau ibumu lalu engkau menerima hadiah-hadiah tersebut. Adapun di sini jangan engkau menerima hadiah, karena engkau ditugasi dengan tugas yang telah diberi gaji padanya, upah. Nah, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah kepada Ibnu Lutbiyah. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala, demikian pula Imam Syafi'i, dalam menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan bahwa seorang pegawai dalam kepegawaiannya tidak boleh sama sekali dia menerima pemberian hadiah, amplop atau yang semisalnya, karena ini terkadang dalam syariat disebut dengan gulul, terkadang disebut dengan riswah. Gulul adalah pengkhianatan, riswah adalah sogok menyogok. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa man yaghlul ya'ti yaumal qiyamati bima ghallan. Barang siapa yang berbuat gulul, maka dia akan didatangkan di hari kiamat nanti, dia memikul gulul tersebut di pundaknya. Yakni pemberian-pemberian tadi, dia memikul di pundaknya. Naam. Lalu dipersaksikan oleh seluruh manusia. Demikian. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Maka, dikomentari oleh salah satu penulis kitab, Ahkamul Hadiyah. Naam. Saya lupa namanya. Beliau menyatakan dengan menukilkan pernyataan para imam atau sebagian imam ahlu sunnah, bahwa seseorang pegawai dihukumi dengan mengambil hadiah tersebut sebagai gulul atau riswah ketika, kalau bukan karena kepegawaiannya, maka tidak akan diberikan hadiah tersebut. Naam, fahadha alamah. Ini ukuran, mizan, timbangannya. Karena di sana ada orang-orang yang sudah terbiasa diberi hadiah. Ya, misalnya kerabatnya. Ada muamalah lain di luar dari pekerjaannya. Yang sebelum dia bekerja pun sudah biasa diberi hadiah. Dia beri hadiah, dia mengambil hadiah itu bukan karena kepegawaiannya. Tapi kalau hadiah itu diberi karena sebab pekerjaannya, kepegawaiannya, maka itulah yang haram. Artinya dia tidak akan mendapatkan hadiah itu kalau bukan dia duduk dalam pekerjaan itu. Nah, ini ukurannya. Maka ini sebagai nasihat. Berarti seorang yang hendak masuk dalam pegawai, wajib alaihim, wajib atas mereka untuk mengetahui ilmu yang seperti ini. Nah, maka saya berkewajiban untuk selalu mengingatkan. Karena di zaman-zaman kita seperti ini, sangat banyak sekali dari ikhwan kita yang terlibat dalam kepegawaian. Dalam berbagai sisi. Naam. Fahadha muhimmun jiddan. Kalau dulu-dulu jarang kita menjelaskan hal seperti ini, karena masih jarang di kalangan ikhwan kita. Dulu, awal-awal dakwah salafiyah. Adapun sekarang, maka sudah memasyarakat dan sudah menyebar. Naam. Banyak sekali dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang terlibat dalam PNS. Fahada penting sekali ikhwani fiddin azzakumullah, bukan para asatidah mengharamkan PNS. Naam, jangan sampai menjadi fitnah sebagaimana yang difitnahkan pada saya. Naam, sebelum-sebelumnya. bahwa Ustaz Hasan mengharamkan PNS. Waliyadu billah. Nah, yang kita haramkan adalah sogok menyogok, gulul. Yang kita haramkan adalah nah, hal-hal yang telah ijma' di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya. Misalnya berjabat tangan dengan perempuan atau satu ruangan dengan perempuan, fahadha haram. Nah, maka ini haram, mujma' alaih, disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa ikhtilat seorang lelaki dan perempuan dalam satu ruangan adalah haram. Nah, maka ini wajib untuk para asatidah mengingatkan kepada ikhwanana fiddin azakumullah, untuk kemudian kita saling ta'awun alal birri wa taqwa. Naam. Jadi sekali lagi, bukan para asatidah mengharamkan PNS. La wallah. Naam, demi Allah tidak demikian maknanya. Kalau pekerjaan itu halal dan niatnya untuk menguatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan keislamannya, dakwah ahlu sunnahnya, maka itu adalah ibadah, bahkan dapat bernilai setinggi-tinggi ibadah di sisi Allah, bahkan bisa bernilai jihad sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, di dalam kitabnya Siyasatus Syar'iyah, bahwa pekerjaan seorang muslim sunni itu dapat bernilai jihad di sisi Allah dalam Islam kalau tujuannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mendapatkan dunia. Nah, maka itu bernilai jihad. Baik. Demikian ikhwan wal akhwat fillah, maka tergantung kondisi seorang manusia. Naam. Pada keadaannya ketika dia hendak melakukan sesuatu, maka dia harus membutuhkan ilmu terhadap sesuatu tersebut, wajib atasnya untuk mempelajarinya. Naam. Wa fi hadzal hadits, juga dalam hadis ini dalilun ala anna Allah Subhanahu wa taala lahul hujja ala ibadihi, wa dzalika anna Allah ataahum uqulan wa ataahum afhaman wa arsala ilaihim rusula wa ja'ala minar risalat ma huwa khalidun ila yaumil qiyamah wa hiya risalatun nabi sallallahu alaihi wasallam fa innar risalatis sabiq mudah mahduda haitsu inna kulla nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa mahdudatun fil zaman haitsu inna kulla rasulin ya'ti bi naskhi ma qablah idza kanatil umma allati ursila ilaiha ar-rasulani wahidatan. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas hambanya, yaitu bahwasanya Allah telah memberikan akal pada mereka, akal yang sehat. Ya, kalau orang gila tidak masuk di dalamnya. Akal yang sehat telah diberikan oleh Allah pemahaman. Naam, untuk bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk. Wa arsala ilaihim rusula, juga Allah telah mengutus para rasul-rasul. Bukan saja para rasul, para duat, para dai-dai ilallah, pengikutnya para nabi dan rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hujjah. Naam, wa ja'ala minar risalat, dan Allah menjadikan dari risalah-risalah tersebut ma huwa khalidun ila yaumil qiyamah, ada yang kekal sampai hari kiamat, yaitu risalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan sampai hari kiamat terus berlaku. Naam. Fa innar risalat as-sabiqa mahdudah, karena risalah-risalah sebelum beliau itu terbatas. Naam, terbatas dalam hal kaum yang diutus pada mereka dan terbatas pada zaman, pada waktunya. Naam. Ya, masing-masing di zamannya. Setelah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya dihapus di zamannya. Di zaman sekarang ini sudah tidak berlaku. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi zaman. Dari sisi kaum juga, para risalah-risalah sebelum dari para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka khusus pada kaum tertentu. Naam. Ini perbedaan, salah satu dari perbedaan nabi dan rasul. Naam, kalau nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum tertentu khusus yang Allah tidak wajibkan untuk berdakwah pada kaum yang lainnya, tetapi Allah wajibkan untuk suatu kaum tersebut. Ini nabi. Berbeda dengan rasul. Rasul seluruh umat manusia. Naam, seperti ulul azmi, 5 rasul yang termasuk dalam ulul azmi, semua ini rasul diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh manusia wajib mereka berdakwah. Tetapi para nabi khusus, tidak semua manusia tapi khusus pada kaumnya saja. Ini perbedaannya, ya, perbedaan yang sahih, yang muhakkak, yang ditahqiq oleh para ulama antara nabi dan rasul, salah satunya. Naam. Kemudian yang kedua di antara perbedaannya, kalau rasul diberi risalah tersendiri. Naam, kalau para nabi melanjutkan risalah sebelumnya. Ya, ini perbedaan yang kedua antara nabi dan rasul. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maka seluruh nabi diutus kepada kaumnya secara khusus dan terbatas zamannya. Naam, adapun rasul ya'ti binaskhi ma qablahu, datang diutus oleh Allah menghapus risalah-risalah sebelumnya. Naam, demikian. Amma hadhil ummah faqad arsalallahu ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat ini, sungguh Allah telah mengutus padanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan beliau khatamal anbiya, sebagai penutup para nabi, dan menjadikan ayatahul azimah al-baqiyah hadzal qur'anul azim. Allah jadikan tanda kebesarannya yang kekal, yaitu Allah turunkan Al-Qur'anul Karim sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Naam. Fa inna ayatil anbiya tamutu bi mautihim, karena ayat-ayat para nabi, tanda-tanda para nabi, naam, mati dengan kematian para nabi tersebut. Maka ayat-ayatnya juga mati. Naam. Wala tabqa ba'da mautihim illa dzikra, dan tidak lagi tersisa setelah meninggalnya para nabi kecuali sekedar dzikr, ingatan, sejarah. Naam. Adapun risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, ini baqiyatin ila yaumil qiyamah. Kekal sampai kiamat. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.